Naam, ahsantum. Satu lagi. Fadhal. Ahsantum. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Masih tentang keutamaan zikrullah, ya. Masih tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan zikrullah. Hadis yang kedua, wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu Adam 'amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah akhrajahu ibnu Abi Syaibah wat-Tabarani bi isnadin hasan. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'amila ibnu Adam 'amalan anjalahu min 'adzabillahi min dzikrillah. Tidaklah seorang anak Adam mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah daripada amalan dzikrullah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, wat-Tabrani juga oleh Al-Imam At-Tabrani bi isnadin hasan dengan sanad yang hasan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya zikrullah, ya, merupakan amalan yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang anak Adam mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah daripada amalan dzikrullah. Maka sudah sepantasnya seorang hamba banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya. Karena amalan zikrullah, amalan yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Azza wa Jal, ya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, banyak ingat Allah Azza wa Jal, selalu basah lisannya dengan zikrullah, qiraatul Quran dan lain-lain, maka dia adalah orang yang selalu berupaya dan berusaha dekat dengan Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga dia merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga dia berhati-hati, dia akan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga amalan yang demikian, ya, dapat menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Azza wa Jal, ya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala pada poin yang kedua, wa ammal hadith raqam 1345, adapun hadith nomor 1345, yaitu hadis tadi yang kita baca, fa innahu yadullu ala anna anja amalin yunjil abda min azabillahi wa dzikrullahi ta'ala. Hadis itu menunjukkan bahwasannya amalan yang paling dapat menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Azza wa Jal adalah zikrullah. Fa innahu wiqayatun tamatun. Karena sesungguhnya zikrullah itu adalah wiqayah tamah, tameng yang sempurna, perlindungan yang sempurna dari azab Allah Azza wa Jal. Wa hisnun hasin minal azabi yaumal qiyamah. Dan juga zikrullah itu adalah benteng yang kokoh yang akan melindungi seseorang dari azab Allah pada hari kiamat. Famulazamatu dzikrillahi ta'ala amanun min azabillah wa hirsun min ghadabihi wa niqmatihi. Maka konsisten terus berzikir kepada Allah Azza wa Jal, menetapi amalan dzikrullah Azza wa Jal, akan memberikan keamanan dari azab Allah Azza wa Jal. Dan juga menetapi zikrullah Azza wa Jal ini merupakan tameng yang kuat dari murka Allah dan siksa Allah Azza wa Jal. Dia akan terhalangi, terlindungi dari murka Allah dan siksa Allah Azza wa Jal karena sebab zikrullah. Maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba terluput atau tersia-siakan waktunya untuk hal yang sia-sia, padahal bisa dia manfaatkan, dia maksimalkan untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Amalan yang tidak membutuhkan kekuatan yang besar, tidak membutuhkan harta yang banyak, namun bisa dilakukan oleh siapa saja yang dia bisa menggerakkan lisannya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ima dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau dengan membaca zikir-zikir yang disyariatkan, atau membaca pembahasan-pembahasan ilmiah, membaca kitab-kitab para ulama. Nah, ini semua merupakan bentuk-bentuk zikrullah, talabul ilmi, ini juga merupakan bentuk zikrullah Azza wa Jal. Maka ketika zikrullah adalah amalan yang lebih menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Azza wa Jal pada hari kiamat, maka seyogianya seorang hamba memperbanyak zikrullah. Kemudian poin yang ke-8, kita langsung ke-8 karena sesuai dengan pembahasan hadis. Inna dzikrullahi ta'ala min aqwal asbab fin najati min adzabillah. Sesungguhnya berzikir kepada Allah Azza wa Jal termasuk sebab yang paling kuat yang dapat menyelamatkan dari azab Allah Azza wa Jal. Banyak amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Azza wa Jal, termasuk padanya adalah zikrullah. Bahkan zikrullah termasuk sebab yang paling kuat yang akan menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Azza wa Jal. Kemudian poin yang ke-9, yadullul hadith alf wa thalathumi'ah wa khamsa wa arba'in ala anna af'al al-ibadi min at-ta'ati wal ma'asi wa ghayraha wa ghayriha annaha kullaha waqi'atun bi iradatihim wa qudratihim wa annahum lam yujbaru 'alayha bal humul ladzina fa'aluha bima khalaqallahu lahum min al-qudrah wal iradati wal a'dha. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, hadis yang ke-1345 ini, itu hadis yang tadi kita baca, menunjukkan bahwasannya perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa ketaatan atau berupa kemaksiatan dan yang lainnya, semuanya itu terjadi karena kehendak mereka dan kudroh kemampuan mereka. Perbuatan-perbuatan hamba, baik ketaatan ataupun kemaksiatan dan yang lainnya, semuanya itu terjadi karena kehendak mereka dan karena kemampuan mereka. Wa annahum lam yujbaru 'alaiha, artinya mereka tidak dipaksa untuk melakukan itu. Tidak dipaksa untuk melakukan itu. Bal humul ladzina fa'aluha bima khalaqallahu lahum minal qudra wal iradati wal a'dha. Bahkan mereka lah yang melakukan perbuatan tersebut, ya, karena kudroh kemampuan dan irodah, ya, kehendak dan juga anggota badan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk mereka, ya. Poin ini nam diperhatikan, bahwasanya amalan-amalan hamba, baik ketaatan, kemaksiatan dan yang lainnya, semuanya terjadi karena kehendak mereka dan karena kudroh mereka. Artinya mereka tidak dipaksa untuk melakukan itu. Khilafan lil jabriyah, berbeda dengan mereka orang-orang jabriyah yang mengatakan bahwasannya manusia itu dipaksa. Sehingga ketika dia bermaksiat, kemudian ditanya, kenapa engkau bermaksiat? Ini takdir Allah, saya dipaksa untuk maksiat. Perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa ketaatan atau kemaksiatan, semuanya terjadi karena kehendak mereka dan karena kudroh mereka, kemampuan mereka, ya, tanpa paksaan. Kemudian perhatikan poin yang berikutnya, wa annal umura kullaha waqi'atun bi qada'illahi wa qadarih, bahwasannya semua perkara yang baik yang buruk, ya, ketaatan, kemaksiatan dan seterusnya, semua itu terjadi karena ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Fala yakhruj syai'un an masyiatihi, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jal, wa iradatihi, dan keinginan Allah Azza wa Jal. Fama sya'allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini poin yang kedua. Perhatikan ya, seolah-olah bertentangan antara yang pertama tadi dengan yang kedua ini. Wa annahu la munafata bainal amrayn. Namun kata Syekh di sini bahwasannya tidak ada munafah, antara kedua perkara tadi. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara penjelasan pertama tadi dengan penjelasan yang kedua tadi. Penjelasan pertama bahwasannya amalan atau perbuatan hamba baik berupa ketaatan, kemaksiatan, semuanya itu terjadi karena kehendak mereka dan kudroh mereka. Mereka tidak dipaksa untuk melakukannya. Bahkan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, karena mereka memiliki kemampuan, irodah, dan anggota badan yang Allah ciptakan untuk mereka. Jadi Allah yang menciptakan kudrohnya, irodahnya, a'dho, anggota badan yang mereka gunakan untuk melakukan ketaatan dan kemaksiatan tersebut, Allah yang menciptakan. Ini perkara pertama. Perkara kedua, bahwasanya semua perkara yang terjadi, baik perkara yang baik atau perkara yang buruk, semuanya terjadi karena ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jal. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dua perkara ini, antara yang pertama dengan yang kedua, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Fal hawadithu kulluha bimasyiatillahi wa iradatihi. Kejadian-kejadian semuanya terjadi karena kehendak Allah dan keinginan Allah Azza wa Jal. Wal ibaduhumul qa'imuna bi af'alihimul mukhtaruna laha. Dan hamba-hambalah atau manusialah, mereka lah yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, yang tanpa paksaan. Nah, sehingga tidak ada pertentangan antara kedua perkara di atas. Perkara bahwasannya perbuatan hamba baik berupa ketaatan dan kemaksiatan dan seterusnya terjadi, karena kehendak hamba dan kudroh hamba, mereka tidak dipaksa untuk melakukannya. Dengan perkara bahwasannya semua yang terjadi, semua yang terjadi baik perkara yang baik atau perkara yang buruk, itu semua berdasarkan ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jal. Tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Karena Allah yang menciptakan kudroh, kehendak. Allah yang menciptakan kudroh, kemampuan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Allah yang menciptakan irodah, kehendak yang ada pada hamba. Dan Allah yang menciptakan jasad, anggota tubuh yang digunakan oleh hamba tersebut untuk melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan. Dan tidak ada pertentangan antara kedua penjelasan di atas. Maka ketika keadaannya seperti ini, hendaklah seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mengamalkan suatu amalan yang dapat menyelamatkan dia dari azab Allah Azza wa Jal. Yang diantara amalan tersebut adalah amalan dzikrullahi Azza wa Jal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Tidaklah seorang anak Adam mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah daripada zikrullah. Jangan dia berpangku tangan, malas beramal, malas beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dia pengen masuk ke dalam surga dan selamat dari azab Allah Azza wa Jal. Kemudian dia berdalil, kalau Allah takdirkan saya masuk surga, ya masuk surga. Kalau tidak, ya tidak. Akhirnya dia enggan beramal. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita i'malu. Beramallah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka masing-masing akan diberi kemudahan. Untuk apa dia diciptakan? Selamat atau celaka, bahagia atau sengsara. Nah, itu kita tidak tahu. Kita hanya diperintahkan untuk beramal. Nah, maka kita berusaha untuk beramal, menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Seorang muslim dalam kesehariannya tidak terlepas dari zikrullah. Dia mau makan, membaca zikir atau doa sebelum makan, setelah makan demikian juga. Dia mau masuk rumah, membaca doa. Keluar dari rumah, dia membaca doa. Masuk masjid, membaca doa. Masuk WC, membaca doa. Keluar WC, membaca doa. Mau tidur, membaca doa. Bangun dari tidur, membaca doa. Dan seterusnya. Setiap bertemu, dia mengucapkan salam kepada temannya yang dia temui. Belum lagi sholat lima waktunya, sholat-sholat sunnahnya. Belum lagi zikir-zikir setelah sholat lima waktu. Belum lagi zikir pagi dan petang. Belum lagi sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat malam dan seterusnya. Belum lagi zikir-zikir yang lain. Sayyidul istighfar, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, yang dia baca. Dan dikir-dikir yang lain. Ketika mendengar ayam berkokok, dia membaca doa. Ketika turun hujan, dia membaca doa. Dan lafaz-lafaz zikrullah yang lainnya, belum lagi qiraatul Qur'annya. Maka seorang hamba dalam kesehariannya itu erat hubungannya dengan Allah Azza wa Jal. Karena banyaknya zikir-zikir yang disyariatkan di sepanjang hari. Orang yang mengamalkan ini secara istiqamah, terus menerus, mudawamah alaiha, melakukannya kontinu dan seterusnya, maka amalan-amalan ini amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah Azza wa Jal. Karena orang yang seperti ini dia akan selalu merasa terawasi, selalu berusaha mendekat kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia merasa terawasi oleh Allah Azza wa Jal, sehingga dia takut untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dia ke dalam siksa Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai kita terluputkan dari zikir-zikir yang disyariatkan sepanjang hari. Ya. Kita berusaha untuk menghafalnya. Ya. Sebagaimana anak-anak kita, ya, anak-anak TK, anak-anak TA sudah hafal, ya, zikir-zikir yang disebutkan tadi, ya, doa-doa yang disebutkan tadi. Ya. Maka kita berusaha untuk menghafalnya. Ya. Dengan tambah lagi memperbanyak qiraatul Quran. Ya. Demikian pula menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis-majelis ilmu termasuk majalisul dzikr. Majelis-majelis dzikrullah yang dibahas di dalamnya syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fih illa haffathumul malaikatu wa ghashiyathumur rahmatu wa dhakarahumullahu fiman 'indahu. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fi, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis yang mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di majelis tersebut kecuali malaikat-malaikat akan mengerumuninya, mengelilinginya. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Para malaikat yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Al-hadits akhrajahu Muslim. Dalam lafaz yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan, yaitu saling belajar dan mengajar kitabullah di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan akan turun kepada mereka rahmat Allah Azza wa Jal, dan mereka akan diliputi rahmat Allah Azza wa Jal. Dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Hadis ini juga termasuk daripada hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan zikrullah. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, lihat poin yang ketiga, ya. Wa ammal hadis rokam alaf wa salasumi'ah wa sitta wa arba'in. Adapun hadis nomor 1346, fayadullu ala fadli majalis dzikir. Di sini menunjukkan tentang keutamaan majlis dzikir. Wa annahal majalisul lati tahuffuhal malaikah wa tahduruha ridon biha. Bahwasanya majlis dzikir adalah majlis-majlis yang dikelilingi oleh para malaikat dan dihadiri oleh para malaikat karena mereka ridho terhadap majlis-majlis dzikir tersebut. Wa mahabbatan li ahliha, dan juga karena para malaikat mencintai ahli atau orang-orang yang ada di majlis tersebut. Wa liyukhbiru rabbahum anha, dan para malaikat akan memberitakan hal itu kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Azza wa Jal. Wa huwa a'lamu biha minhum, padahal Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang ada di majelis tersebut, ya. Allah lebih mengetahui daripada para malaikat yang akan datang melapor. Namun para malaikat melapor, tetap melapor kepada Allah Azza wa Jal, mengkhabarkan tentang hamba-hambanya yang berada di majalis dzikir. Wa yadhkuruhumullahu ta'ala fi man 'indahu fil mala'il a'la, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka, ya, di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Fayubahi bihim malaikatahu. Allah subhanahu wa ta'ala berbangga-bangga, ya, di hadapan para malaikatnya, ya, berbangga dengan orang-orang yang menghidupkan majalis dzikir, majalis-majalis dzikrullah. Wa yushiduhum ala annahu ghafara li'ibadihi, dan Allah mempersaksikan kepada mereka, kepada para malaikat, bahwasannya Allah telah mengampuni hamba-hambanya yang berada di majalis dzikir. Wa a'tahum su'alahum min mardatihi, dan Allah memberikan kepada mereka permintaan mereka, itu Allah kabulkan permintaan mereka, ya, karena keriduan Allah kepada mereka. Wa anjahum mimma hadaru minhu min azabih, dan Allah menyelamatkan mereka dari azab yang mereka takuti. Wa a'tahum ma ammaluhu min jannatihi, dan Allah memberikan surga kepada mereka, surga yang selama ini mereka naam angan-angankan, surga yang selama ini mereka harapkan, Allah berikan kepada mereka. Ini keutamaan dzikrullah, keutamaan majalis dzikr, majalis-majalis dzikrullah. Dan diantara majalis dzikrullah adalah majalisul ilm, majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang dibahas di dalamnya ayat-ayat Allah Azza wa Jal, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibahas di dalamnya tentang syariat Allah Azza wa Jal. Majlis ilmu adalah majlis dzikrullah, maka jangan sampai kita naam terluput dari keutamaan bermajlis di majlis ilmu yang merupakan majlis dzikrullah ta'ala. Kemudian poin yang ke-10, wa yadullu al-hadis raqam 1346 ala anna al-malaikata yatufuna fil ard li sama'il Qur'an. Hadis yang ke-1346 tadi, yang tadi kita baca, menunjukkan bahwasanya para malaikat mereka berkeliling di atas muka bumi ini, tawaf berkeliling di atas muka bumi ini, lisama'il Qur'an, untuk mencari majelis-majelis yang dibaca padanya Al-Qur'an. Wa huduri majalis dzikir, dan dalam rangka untuk menghadiri majelis-majelis dzikir. Wa i'lami rabbihim an dzalika li hikmatihi, dan kemudian mereka mengkhabarkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang hal itu, ya, karena hikmah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa illa fahuwa a'lamu minhum bi khalqihi. Ya. Padahal Allah lebih mengetahui tentang hambanya, tentang makhluknya daripada para malaikat. Tetapi karena hikmah Allah Azza wa Jalla, maka ada malaikat yang ditugaskan untuk keliling di atas muka bumi mencari majelis-majelis zikrullah, ya. Majelis-majelis na'am lisama'il Qur'an, ya. Sehingga setelah itu malaikat ikut hadir mendengarkan, kemudian setelah bubar malaikat kembali kepada Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan tentang hal tersebut. Padahal Allah lebih tahu, ya, daripada para malaikat ini, tetapi karena hikmah, ya, hikmah Allah Azza wa Jalla, na'am, sehingga para malaikat mengkhabarkan berita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annahum yahuffuna majalis al-khair wa hilaqul ilm wa buyutallahi ta'ala. Dan bahwasannya para malaikat itu mereka mengerumuni majelis-majelis al-khair, majelis-majelis zikrullah, wa hilaqul ilm, dan mengelilingi halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu, wa buyutallahi ta'ala, dan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ke-11, wa yadulul hadis ala farahillahi ta'ala bi ta'ati khalqihi lahu. Hadis ini juga menunjukkan gembiranya Allah Azza wa Jal dengan ketaatan makhluknya. Allah gembira, ya, dengan ketaatan yang dilakukan oleh makhluknya. Wa ibadatihim iyyah, dan peribadahan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Ya, Allah gembira dengan peribadahan makhluknya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'aghnahu anhum wa an ibadatihim, padahal Allah Azza wa Jalla enggak butuh kepada makhluknya dan tidak butuh kepada peribadahan makhluknya. Artinya walaupun semuanya tidak beribadah, tidak akan mengurangi sedikit pun, ya, kekuasaan Allah dan kerajaan Allah Azza wa Jalla, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah Azza wa Jalla gembira dengan ketaatan yang dilakukan oleh makhluknya, ibadah yang dilakukan oleh makhluknya kepadanya, walaupun Allah tidak butuh dengan mereka dan tidak butuh dengan ibadah mereka. Walakinnahu yardu dzalika liibadihi, akan tetapi Allah ridho, ridho hal-hal tersebut, na'am, dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah meridhoi hamba-hamba yang taat kepadanya, dan Allah meridhoi hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Likamali fadlihi wa rahmatihi bi'ibadih, karena sempurnanya karunia Allah dan rahmat Allah kepada hambanya. Wa tahqiqi hikmatihi min khalqi ibadihi, dan dalam rangka untuk merealisasikan hikmah Allah Azza wa Jal dalam menciptakan makhluknya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini hikmah diciptakannya makhluk Allah Azza wa Jal. Nah, hadis yang kedua ini yang kita baca pada malam hari ini, ya. Nah, padanya terdapat keutamaan majalis dzikir, keutamaan majlis dzikir. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Apa yang boleh sebutkan, ya, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertugas untuk berkeliling di atas muka bumi ini mencari majelis-majelis zikrullah, ya, majelis-majelis ilmu. Dan apabila mereka telah mendapatkan majelis ilmu, majelis zikrullah, mereka turun dan ikut duduk bersama mereka. Ya. Para malaikat mengelilingi mereka dengan sayap-sayap mereka. Ya. Ikut mendengarkan apa yang disampaikan di majelis tersebut. Kemudian apabila mereka telah bubar, telah selesai dari majelis tersebut, maka para malaikat pun kembali naik ke langit. Kemudian mereka setelah sampai di langit ditanya oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha mengetahui mereka berasal dari mana, datang dari mana. Tapi Allah bertanya karena hikmah Allah Azza wa Jal, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Maka para malaikat menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ard yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunak wa yas'alunak. Kami datang dari sisi hamba-hambamu di bumi. Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir, bertahlil dan bertahmid kepadamu ya Allah, dan mereka berdoa kepadamu. Qala wa madza tas'al yas'aluni? Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, apa yang mereka minta? Doa apa? Yas'alunaka jannatak. Para malaikat menjawab, mereka meminta surgamu ya Allah. Wa hal ra'au jannati? Kemudian Allah berfirman, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? La ayrob, kata para malaikat, tidak pernah ya Rob, belum pernah ya Rob. Fakaifa law ra'au jannati? Kata Allah Azza wa Jalla, bagaimana apabila mereka sudah pernah melihat surgaku? Yeah. Belum pernah melihat surga Allah aja mereka meminta surga, apalagi kalau sudah pernah melihat surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka juga mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, wa yastajiruna, ya Allah, mereka meminta perlindungan kepadamu. Wa mimma yastajirunani? Meminta perlindungan dari apa mereka kepadaku? Qalu min narika ya Rabb, mereka meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu ya Allah. Wa hal ra'au nari? Kemudian Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat nerakaku? La, para malaikat menjawab, tidak pernah ya Rabb. Fa kaifa law ra'au nari? Kata Allah Azza wa Jalla, bagaimana jika mereka sudah pernah melihat nerakaku? Niscaya akan lebih semangat dan bersungguh-sungguh meminta perlindungan kepada Allah dari neraka Allah Azza wa Jalla. Wa yastaghfiruna, kemudian para malaikat menyampaikan lagi, mereka ya Allah meminta ampun kepadamu. Kemudian Allah berfirman, qad ghafartu lahum, aku sungguh telah mengampuni mereka semua. Fa a'taituhum ma sa'alu, aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku lindungi mereka dari perkara yang mereka takuti, yaitu neraka. Kemudian malaikat menjawab atau berkata, Rabbi, wahai Rabbku, fihim fulan abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Ya Allah, di antara mereka, orang-orang yang ada di majelis itu, ada si fulan, dia hamba Allah yang banyak berbuat dosa. Kemudian kebetulan dia lewat ya, di majelis tersebut, fajala sama ahum, kemudian ikut bermajelis bersama mereka. Allah ya. Kemudian Allah berfirman, walahu ghafartu, untuk dia pun, yang hamba banyak dosanya tadi, yang lewat di majelis kemudian ikut bergabung di majelis, aku telah mengampuni dia. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah suatu kaum yang tidak akan merugi orang-orang yang duduk dengan mereka. Ya. Subhanallah ya. Ini betul-betul keutamaan yang besar dari keutamaan majalisul ilm, majalisul dzikr. Ya. Di antara keutamanya adalah maghfiratullah, ampunan dari Allah Azza wa Jal. Walaupun hanya sekedar dia menghadiri, ikut duduk di dalamnya ya, yang mungkin beberapa poin penjelasan dia enggak paham ya, tapi dia ikut di situ dengan khusyuk mendengarkan ya, padahal dia adalah hamba Allah yang khata, yang banyak terjatuh ke dalam perbuatan dosa ya. Nah, betapa miripnya dengan keadaan-keadaan sebagian kita ya. Nah, yang kita banyak berbuat dosa ya, di sepanjang hari, di tempat kerja kita ya, di perjalanan kita di jalan, nah ya, dan di tempat-tempat yang kita singgahi kita berbuat dosa di situ ya. maka jangan sampai kita terluput dari majlis zikrullah, majlis al-ilm, ya, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Apalagi Allah Azza wa Jalla akan memberikan permintaan-permintaan kita. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, aku telah mengampuni mereka semua. Dan aku kabulkan permintaan mereka. Ya. Dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka khawatirkan. Ya. Mereka minta surga, Allah kabulkan. Mereka berlindung dari neraka. Ya. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari neraka, Allah lindungi mereka. Ini benar-benar keutamaan yang besar dari keutamaan majalisul ilm, majalisul dzikir. Hadir di majelis ilmu sungguh tidak akan rugi suatu kaum yang mereka duduk, nah, bermajelis dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan ada yang rugi ketika mereka bergabung, nah, dengan orang-orang yang ada di majalisul ilm. Nah. Maka ini keutamaan yang besar, ya, dari keutamaan majalisul ilm, majalisul dzikr. Ya. Maka jangan sampai kita terluput dari majelis ilmu. Nah, ya, berusaha, berupaya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Nah, mungkin rasa lelah, letih, ya, kadang, nah, menimpa kepada kita. Jangan sampai ini menjadi penghalang kita dari mendapatkan tadi keutamaan-keutamaan yang besar untuk menghadiri majelis ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.